saya suka kalau setiap orang sujud itu melibatkan 7 anggota. Tapi beliau dengan redaksi wa uhibbu kata, saya suka kalau orang sujud itu pakai 7 anggota. Tapi kata Imam Syafi'i, tapi saya juga berpendapat yang sujud pakai jab atok ya saya berharap sah. Ya jadi model kayak rotok-rotok politik, tapi ngetikannya itu enggak jelas. Tapi politik agama jadi bagus. Tapi yang saya kaget itu alasan Imam Syafi'i. Wa hadza muhtamilun, itu juga mungkin. Mensyaratkan 7 anggota juga mungkin karena Rasulullah ngendikan umirtu an asyuda ala safati azumin, yaitu aljabba wal yaden warubatan wal qadam. Tapi watul jabyah sah, watul jabha saja sah juga mungkin. Karena Nabi kalau berdoa hanya ngendikan sajadalaka waj'i wa sam'i wa basari. Enggak ada kata wa yadi wa rubati wa qadam. Itu yang saya bikin kaget. Wong iki alim tenan. Jadi ya masuk akal, ternyata sebagian doa itu ya Allah sajadalaka waj'i wa sam'i wa basari, semuanya kan di kepala. Tidak ada di wiridan itu wa yadi wa rubati wa qadam. Maka kalau ada orang awam yang sujudnya itu ngongkrong gitu, sanggup baik, sah. Tapi nak santri kini ora pantas. Pemene Pak Haris ngono bangkune. Ya kita tahu lah, tahu posisi. Nah, ustaz wis pantese ala sapati apa? Aduh, menya enggak ustaz wis pokoke salat wis apik. Wong puluhan tahun ora tahu salat. Tapi setidaknya kita menjadi tahu cara berpikir ulama kita, guru-guru kita. Ternyata kabeh ku muktabas utawa makhud utawa multamis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa kulluhum min Rasulillah multamisun qurfa min al-fahri urfa minat diami. Semua itu ngambil dari Kanjeng Nabi. Tapi saya secara pribadi tadi ya, untuk kita-kita yang ahlul ilmi ya tentu ala sapati adumin, tapi yang enggak ahlul ilmi yang enggak gitu ya jangan kamu tidak sahkan karena ada madzhab yang mengesahkan. Ya sudah. Terus mana wa wawa timal tazamahu min ahamil matlubat. Terus diulang lagi, awwa ahamul matlubat. Jadi naskahnya itu ada wawa min ahamil matlubat. Ada naskah langsung wawa ahamul matlubat. Kamu pilih partai mana? Ya, ada naskah yang langsung wawa min ahamil matlubat. Ada naskah langsung wawa ahamul matlubat. Wawa ti kita muharrar utama tazamahu min ahamil matlubat. Awwa ahamul matlubat. Lito libil fikir wong sing golei alim fakih minal wukufi sangking kandek-kandek maknanya mengenali ala sohihi yang atasi kaul soheh minal khilafi sangking khilaf di masa ini dan berapa masalah fakih lakin fi khasmihi, tetapi ini aku tetap ing dalam fisiknya muharrar muharrar fi khasmihi ku kibarun utawi onok gede ini ya nak kibarun ku sombong, nak kibarun gede kata sihorun maknanya sini ya gede sing ya juzu kan dadi apes. Apa khifruhu? Niku an wonten ane iki. Niku buah-buah berarti niku apa? Kurang-kurang an nasib apa? An apa? Nasib niku. Terus ditambahi an apa? Lha nggih kurang apa? Kurang an sing an nasib apa nasib apa? An hifdi aktari. Oh nggih. Terus niku kemungkinannya gini ya, kalau kitab ini yang kagungane basal itu an langsung fi'il mudhari kan enggak mungkin kan? Karena an itu huruf apa? Jer, fi'il mudhari. Fi'e. Maka harus ditakwil ada an yang di dua. Tapi sebagian naskah sampean langsung masdar ya? An, ai. Hah? An, an. Ya di sini enggak ada annya masalahnya. Nah miliknya Pak Haristi langsung an hifdi. Kibrun an hifdi aksari ahli asri. Ini kitab korupsi malah orang-orang. Malam bu. Milik sampean apa? Ada annya kan? Ada annya. Nah itu ganti yang ada annya saja ya, setelah an ditambahi an ya, setelah an huruf jer ditambahi an nasibah apa? An nasibah Donut Pak Haris gak jelas kita ujuk-ujuk mau nunggu ya parah yang itu jadi apa apa khifduhu apa ngarang ngapalo muharror ngapasno aksaro ahlil asri sangking ngapasno aksaro ahlil asri jadi an ayu jiza apa khifduhu ngapasno aksaro ahlil asri itu yuk jizal muharrar khifduhu aksaro ahlil asri di bolak balik ya sami ya katus tengene Quran biasanya kan perdebatan ini perbedaannya siapa kan muta'adi binafsi sama muta'adi biwiri jadi yang masyur dalam kira'ah siapa itu misalnya gini kira'ah kita itu darani khazana yahzunu itu muta'adi binafsi apa muta'adi Sehingga kalau kita baca fala yahzun ka qauluhum, berarti hazana yahzunu sudah mutaaddi bi nafsih kama ulbah qauluhum fa'il. Tapi kalau Imam Nafi' bacanya fala yuhzin ka qauluhum, jadi ngikuti mutaaddi karena mazid apa? Ikutkan wazan apa? Ahzana yuhzinu. Tapi kalau kita ngikuti qiraah yang hazana yahzunu sudah mutaaddi apa? Bi nafsih. Makanya kita bacanya fala yahzun ka qauluhum, bukan fala yuhzin ka. Sudah seperti itu, gampang. Ya sudah seperti itu, rasa kok pikir malah ralema. Pokoknya ingat, menghindari barang sulit itu pintar. Illa batu ahli inayat, kecuali sebagian wong sing serius minum sangking wakil falayak burai itu ma'alik faro'aitu minar ro'i fil umur al-muhimma iftisoro bi Allah yafuta se'un min makositi fi nahu nisfi hajmihi wa sotikun bima wako afil khorit inilah kenyataan ini minaziyata ala nisfi biasirin. Ah sampean maca liyas hula sufduhu wal yusahila sufduhu. Ya kayak seperti itu. Sebetulnya kalau nuruti konsisten yang benar baca liyusahila sufduhu karena ada fa'ilnya. Berarti liyusahila supaya gampang napa mukhtasar khifduhu. Ayo khifduhu rujuknya kemana? Eng apalane muktalib apa eng diapalnone muharrar? Ya kan sama-sama mungkin. Ayo tak bedheki ya. Hu rujuke ning ndi? Misalnya liyasula, liyasula supaya jadi gampang pokhifdu ngapal no muharor, masuk akal kan? Atau liyasula supaya gampang pokhifdu ngapal no ne tolib, tolibul ilmi, milih nanti? Sami, nah, sami. Atau liyasula supaya jadi gampang pokhifdu ngapal no ne menggono. Ayo milih mana? Gampang mana? Menggono. Lias gula supaya jadi gampang opo hifduhu ngapal none menggono. Waduh, ayil muhtasor, ayil mafhum min ikhtisori. Lo ini coba teng sarah kalau wajah. Kau lugu ayil muhtasor, ayil mafhum min ikhtisorihi. Dufi abhi ruju udomirhi lil muharrar kalsi koblali adami sikatihi. Jadi Qalyubi sendiri aku bingung rujuk nodobin nanti. Iku rujuk ini muharrar apa neng muhtasore muharrar. Setelah muharrar diringkes, sing gampang diapalno niku ringkesane atau muharrare? Ringkesane. Lah ringkesan muharrar iku ainul muharrar apa modifikasi? Modifikasi. Makanya kalau Yubi protes, itu muharrar apa mafhumul? Muharrar. Ya mung kono wae wis mesti bener. Dia kan ayil mukhtasar, ayil mafhum min ikhtisari. Jadi bukan ainul mukhtasar tapi mafhum min ikhtisari. Ya, makanya bener rujuk domir tadi. Kok bener bakar no? Bahwa dia mengkono lagu ke dia mengkono. Makanya kata Mbah Mun, mulanya aku alim, dia guru luru, si tok ragilmu rujuk no domir, Mbah Zuber nak domir rujuknya gak lagi gak oleh. Nah, aku lo meritih Mbah Mun iso luru. Iso luru, aku iso si tok sih, bata aku iso luru. Aku milah salah si tok, mengkono ya? Partai mengkono. Kata-kata emang kono ya sudah. Ya memang rujuk itu coba. Yang mudah dihafalkan itu muharrar apa muhtasarul muharrar? Muhtasar. Muhtasarul muharrar itu masih muharrar apa modifikasi? Modifikasi. Ya ndak muharrar misalnya 10 dijadikan 4 kan masih ainul muharrar. Ndak lah misalnya ya. Nasi satu porsi terus tak kurangi separuh masih nasi apa sudah ada nasi? Nasi. Lah iya ketika muharrar diprotoli itu masih muharrar apa protolane muharrar? Ya masih muharrar kan, meskipun tidak muharrar yang besar. Nah, iya kata Qalyubi rujuknya itu kemana? Sing jelas kata beliau liyasulah itu supaya gampang apa itu ngapal lo barang sing dimagum songko sing dikarno musonek wae. Masa rujuk. Ya semana. Mengono. Ya ini relax saja, jadi sudah relax. Mulang alim sing ngaji ya alim kan tadi menghindari barang sulit. Alim. Cak pinter. Wis ngerti ilmu ngangel wis diendari. Ya kan, misalnya sampean kan enggak ikut Paris Dakar atau apalah lomba apa yang sulit. Ya pinter karena enggak mau resik. Ma'ama sertane perkara e masuban teng sedin bar, den bareng nyapa dagal mustasor bima kelan perkara adumu kamu mulai sun ikma insyaallah taala fi asnayu. Bidzalika qurban min salasati arba'i asli kama kita. Jadi muhtasor ini tak ringkes dari muharrar, tapi kemudian saya tambahi beberapa tambahan minan nafa'isi al-mustadadar, dari masalah-masalah yang tak anggap baik ayat mustahsanat. Minha atambihu ala quyudin fi ba'dil masail. Nah, ini yang penting. Saya datang ke sini selain hormat Mbak Sahel ini juga mau menerangkan sampean bahwa pokoknya jangan sampai pernah percaya sama terjemah. Gak tahu aku murid dunia akhirat tenan, percaya terjemah. Karena begini, saya punya kitab Ihya itu sampai 4 atau berapa? Beberapa cetakan. Itu yang saya garisi sampai tak ulang-ulang, bahkan tak batasin, bukan tak sekedar tak garisin, tak batasin. Saya masih ingat makalah beliau begini. Fakam min umumati syar'i. Saya ulang lagi, fakam min umumati syar'i. Banyak teks syarak yang pakai redaksi umum. Tapi kata Imam Ghazali, qayyadahal ulama. Dan ulama itu pasti memberi catatan dengan ilmu yang dimiliki ulama. Maka kamu jangan terjebak sama takmimat ya, umum-umum itu atau dengan terjemah. Misalnya begini, contoh paling gampang itu di Quran. Coba saya beri contohnya. Kaumnya Nabi Lut itu kan homoseksual, suka sama-sama cowok. Masyhur. Kemudian ketika Jibril dan kawan-kawan itu berpenampilan sebagai cowok-cowok yang cakep, itu kan ingin dinikmati kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut apa katanya mereka? Kata ke mereka, haula ibanati hunna adharu lakum fattaquha la tuzuni fi dhifi. Kalau kamu ingin melampiaskan nafsu biologis kamu, ini sama putri-putri saya. Apa langsung halal apa ngelewati nikah sohe? Nikah sohe. Padahal di ayat itu tidak dijelaskan thoriqul halalnya. Karena sudah lazim dalam ulama di mana-mana umumat itu akan ditaksis dengan konstruksi yang ada di situ. Misalnya gini, saya ketemu orang miskin. Ini tak kasih beras dipakai makan. Dia tahu sendiri kan caranya makan dimasak. Masak langsung dimakan. Itu pasti tahu sendiri. Misalnya Pak Haris zaman miskin, sekarang yang masih misalnya. Terus tak kasih uang. Pak Haris, ini 50 ribu buat kamu makan. Terus uangnya dimakan. Itu kan gila betul. Nah, artinya gini tuh. Bohong sekali kalau orang terjemahkan Quran tidak alim fikih itu bohong. Saya bisa begini itu barokahnya mondok sarang lama sekali dan saya sampai sekarang itu masih belajar fikih. Makanya saya tantang tuh kalau ada mufasir latar belakangnya tidak fikih itu salah. Bukan karena saya merasa pemuluhur, tidak, itu kasihan Qurannya. Saya pertama dilamar UII untuk jadi tim tafsir. Saya minta satu hal, satu tok saya minta. Ketika saya diminta, saya beri hak memberi catatan fikih. Kalau tidak saya tidak mau. Karena pasti ada qayyid yang tidak ditulis Quran. Kayak tadi haulai banati itu ebitori kini lahin sofi. Itu pasti begitu. Makanya di sini kritiknya Imam Nawawi, saya akan menambahi satu catatan hukum yang dimukharrar dilepas tanpa catatan. Minha atambihu ala kuyudin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdufan. Saya mengarang kitab sarahnya mukharrar ini yaitu Minhajut Thalibin. Tujuan saya adalah yang ada catatan di mukharrar itu enggak ditulis, di kitab saya ditulis. Paham ya? Ini penting sekali. Jadi bohong kalau ada orang baca hadis kok enggak ngerti fikih, ya bohong, bohong besar. Ya, ini jelas ya. At-tambihu 'ala quyudin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdhufah. Catatan-catatan yang minal asli mahdhufah itu harus diulang lagi. Ya tadi misalnya contoh paling gampang tadi. Res ini uang untuk kamu makan. Orang tahu kan caranya, pakai jajan marung atau pakai beli sembako. Enggak apa uang itu dimakan. Sama. Wahai para penikmat ingin melampiaskan biologis, kamu jangan menikmati lelaki, ini loh nikmati putri saya. Kan maksudnya binekahin sofi. Itu pasti. Dan itu banyak. Makanya saya itu berkali-kali. Saya sampai sekarang masih punya azam. Dengan dan ini memang diperintahkan yai. Pokoknya iku kena mulang tafsir kudu fikih. Bahkan mungkin suatu saat ditakdir saya punya tafsir fikih mungkin suatu saat. Tapi tentu tidak saya tok ya, tentu yang orang-orang alim fikih yang mau saya libatkan itu orang-orang alim fikih. Kalau kamu merasa alim enggak apa-apa daftar. Pasti tak tolak. Ya karena harus diuji dulu gitu. Baca makalah tok enggak cukup harus hafal. Karena tadi ya itu tadi misalnya sing darani tawaf iku piye muteri Ka'bah. Oke, muteri Ka'bah. Lalu orang pikirannya orang kan tambah dekat tambah baik. Tapi kita sebagai orang alim itu tersiksa. Bagaimana mungkin tambah dekat tambah baik? Wong kiswah Ka'bah itu mulat tohah bitib. Dilumuri dengan minyak. Sementara orang ihram itu enggak boleh bersentuhan dengan perasaannya orang alim itu beda dengan orang awam. Orang awam itu tambah parek, tambah abe, jadinya kangen kan gitu. Tidak perasaannya orang alim, waduh parek. Padahal Ka'bah mulat toha diumuri minyak. Terus kalau parek, kok iso nginjek sadarwan pondasi, waduh. Makanya orang alim sakdunya sepatah. Kalau ngandani muridnya cong, nak toha harus menjauh dari Ka'bah. Minimal 1 meter, 2 meter, itu lazim fatwa itu. Tapi kabeh orang alim gak punya nyali ngomong sama orang awam, takutnya piye toh, kangen Ka'bah malah kon ngadoh aja deh. Tapi antar orang alim itu pasti seperti itu. Saya ketemu orang alim dari Mekah, dari Yaman. Kaifataqulu fi tawafil Ka'bah. Yani ahsanu ma yakun taqutu min Ka'bah nahwan min kadza wa kadza khutwa khutwatin. Wah, kok janjian kembar semua. Ya bukan kita orang alim ditanya ya ngomongnya gitu ya sama semua. Tapi kalau kamu yang ngomong, wah ada betuwa, matakan akrab kana ahsanu sa'ab. Oh ini betuwa, kamu kangen tambah akrab, tambah ahsan bahamu, ya ora iso. Yang karuan ini kan sih jelas kita tahu, itu mulat tohah dengan minyak, bitit. Sudah gitu kalau terlalu dekat, rawan kita ini nginjek pondasinya. Berarti bukan mengitari Ka'bah, tapi di atas. Makanya Mu'in dari awal memperingati. Wal yamsi kada wa kada mustaniban ansadar panih itu diingatkan. Nah seperti itu loh, seperti apa ya? Sesuatu yang cara orang awam gak kepikiran, tapi orang alim itu kepikiran. Nah, kadang Imam Rafi'i karena terlalu pede, dikira wong pinter kabeh, catatan itu dihilang. Era Imam Nawawi gak terima, itu tetap bahaya, kena santi-santi geblek bahaya. Makanya ditulis lagi gitu loh. Kira-kira gitu logikanya. Paham ya? Makanya kata Imam Nawawi, saya mengarang Minhajut Thalibin itu mukhtasar dari Mukharrar. Meskipun mukhtasar, saya tetap menambahkan catatan yang di mukhtasar itu hilang. Ini jenis apa? At-tambihu ala huyudin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdufa. Jelas ya? Jadi, kalau ingin dalam misalnya ngomong nih hari, terus, kenapa Rabi kan takut? Gue lebak. Mesti ya gue lebak sih gelem. Bukan ini otomatis. Orang, wah, dibebas mau milih mbak. Barang mau milih neng wayu anak iki, mesti gak gelem. Mesti, gak apa-apa. Kayak bebas milih santrimu. Mesti ada catatan, sing. Gelem, itu otomatis catatan. Nah, cuma itu gak ditulis. Gak ditulis. Tapi itu kan otomatis. Kayak gue misalnya, cung boyong seneng nyai. Mesti nyai wong awam, nyai ini kiai ora payu. Kan ya kelas-kelasan, nyai ya. Kelas-kelasan. Makanya ada masaya, ada sekul masaya karena tadi. Ya sudah seperti itu. Ini penting cara saya menurut Imam Nawawi. Karena tadi. Ya misalnya kayak gini, sujud itu apa? Wat ujabah alal ardi. Nak waktunya gini itu, ya apa itu namanya? Terus akhirnya ditambahi ma'atahamulin yasir, ya sedikit ditekan, itu pasti kepikiran, yang namanya ulama itu kepikiran. Ya ditambahi, jangan sekedar waktu ujabah, tapi ma'atahamulin yasirin bikhayu tulawu di'at kutnatun nangkabasat. Sekiranya andekan ini apa, kutna atau apa, kapok, ya jadi kempes. Karena kalau gak kempes, jadi dulit orang sujud gitu. Jadi ulama itu mesti kepikiran hal-hal yang orang lain gak kepikiran itu mesti. Nah yang kepikiran itu jadi kuyudur beberapa catat. Sing hiya fit minal asli nopo mahdud. Ngedong ya. Sudah pinter dari semurut. Iktifaan bidikriya fil maksud. Karena musonab atau Imam Rafi'i nganggep itu sudah cukup karena diterangkan di kitab-kitab map. Tapi masalahnya sampai rada kitab map. Wa minha mawadi'u yasiratun nahwu khamsina mawdi'an. Dzakarwa fil muharrar ala khilafil muhtar fil madzhab. Lati dzikru fiha musahharan. Kama satarha insyaallah. Termasuk catatan saya lagi adalah pilihan-pilihan beliau yaitu sekitar 50 masalah yang beliau memilih ala khilafil muhtar. Itu nanti saya revisi. Jadi ada kitab muharrar memilih sekitar 50 mawdi'an sing beliau bermadzhab ala khilafil muhtar. Itu nanti saya revisi. Maksudnya tak luruskan. Yang mustar itu bukan begitu, tapi begini. Kama sataroha insya Allah. Fi mukhalafati nadhronil madharik. Wadifat. Wadifat mutar huwa al-murad wa la'abbaru bila awalan rakan ahasan. Wa minna idalu makanan na'lafi dhuriban. Ghayra ma'lufin. Ghayra ma'lufin istimal. Termasuk proyek Imam Nawawi apa? Mengganti lafad mukharrar yang lafadnya ghorib. Atau tidak ghorib tapi muhiman. Ngekei salah cipto. E muki'an fil wahmi. Ayyidhini khilafas wa'ilyan. Ya dulu dalik bi audo hawa aksoro minhu bi barotin jaliyatin aido hirotin. Jadi begini resikonya ngarang itu kan mesti ada lafadz sing muhim. Nah, lafadz-lafadz muhim itu harus dihilangkan via dain murad. Lafadz muhim itu macam-macam. Kadang misalnya begini ya. Tak misalnya sama tak beda. Yang dikatakan zakat misalnya, zakat itu apa? Zakat ya zakat, identik dengan wajibah. Kalau infak identik dengan apa? Sunat. Kalau kamu ngarang fikih ya harus bilang zakat, infak, sedekah. Tapi kalau kamu ngarang tafsir enggak boleh gitu. Dosa. Kenapa kok dosa? Karena di Quran itu wa mimma razaqnahum yunfikun yang memasukkan zakat wajibah. Paham ya, saya ulang lagi. Makanya seninya mufasir sama fakih itu beda. Saat saya dengan status fakih, maka saya akan ngomong zakat itu identik dengan al-wajibah. Kalau infak, ghairul wajib. Sedekah ya yang ghairul wajib. Tapi kan jadi aneh. Kalau kamu ngarang tafsir dengan cara seperti itu aneh. Karena di Quran tidak ada kata seperti itu. Maksudnya ya sedekah ya zakat, zakat ya sedekah. Karena ini Quran pakai lafaz mangkul. Mangkul itu kan wa minhu mangkulun kafadlin satrusi itu. Ada kan alam, ada murtajal, ada alam mangkul. Misalnya sama tak bedei begini. Enggak ini dengerin saja. Nanti kamu paham sendiri. Sedekah yasduku sitkon sedekon sedekota. Sesuatu yang menunjukkan serius atau benar. Itu orang Arab bilang sodak. Untuk menunjukkan serius mengkawin disebut ngasih mahar. Mahar bahasa Arabnya apa? Sodak. Jadi kalau Pak Haris lamaran itu disebut sodak. Ada kiai baca apa? Sidak. Karena menunjukkan serius. Dia berarti benar dalam menghendaki anak itu. Nah, paham ya? Orang yang imannya benar sering sodakoh. Bagi bukti iman bahwa itu ada pahala. Makanya disebut sodakoh. Sodakoh itu bukti benarnya iman. Orang yang berteman secara ikhlas, bahasa Arabnya shodiq. Ya sudah seperti itu. Nah lalu dibahasakan kadang zakat. Orang yang berinfak, hartanya akan bersih. Maka ketika ngarang fikih sama tafsir itu beda. Karena fikih sudah pakai lafad al-mustalah alaihi indal poha. Ida utlikoti sholat, ya sholat seperti itu. Coba kalau di hadis atau di Quran. Yang enggak sholat seperti itu, coba misalnya. Apa itu? Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim. Itu artinya sholat janazah apa mendoakan? Mendoakan. Jadi kalau ada orang nakal Muhammad, itu sarankan mereka bersedekah. Semoga dengan sedekah itu membersihkan kenakalan-kenakalan mereka. Setelah mereka sodakoh wa sholli alaihim. Dan doakan mereka. Orang kok ngongkong nyolati. Terus-terusan ayat inna sholataka sakanullahum, karena doa kamu itu menenteramkan mereka. Itu enggak boleh kamu maknani sholat mustalah ala indal fukuhar. Jadi beda cara. Nah, seperti itu ya kita tahu lah. Imam Rafi'i itu karena orang alim Quran, alim hadis. Kadang pas ngarang fikih itu masih pakai bahasa Quran. Yo kacau. Kacunya tadi tidak mustalah ala. Contoh paling gampang gini, mungkin sama nak rayalan bangku nih, muridnya bahasa orang-orang bangku nih. Karena beliau menekuni usul fikih atau kaidah fikih. Al-adat muhakamah ya, al-adat. Dengarkan kaidah itu. Tapi wa min suwariha paling kira roh, lali paling kira. Itu suwaru hadil kaidah, min suratiha itu begini. Man khalafa alla yakula lahman fa'akala samakan la yahnas. Orang sumpah tidak akan makan lahem. Ya, tidak akan makan lahem, daging. Kemudian makan ikan tongkol, itu tidak melanggar sumpah karena al-adat. Muhakamah normalnya orang kalau bilang ikan itu tidak daging. Misalnya Haris tak disuruh basal, Haris beli daging, kemudian beli tongkol, mesti dagem goblok. Bocah kok goblokmu. Wong daging kok entuke tongkol. Mesti Haris ijek iso bantah. Niki daging nopo, Pak? Nah, padahal Quran mengistilahkan ikan itu ya daging, litakulu minhu lahman toriyah. Jadi bahasa Quran bilang ikan itu ya daging. Tapi al-ma'ruf indannas kalau lahem itu tidak ikan. Apa lahem itu daging, tidak ikan. Maka ada orang sumpah, fawawohi la'akulu lahman. Saya tidak akan makan lahem. Itu tidak melanggar sumpah ketika makan ikan tongkol. Meskipun ikan tongkol juga daging. Coba sama nangis bilang lagi. Pangan dagingnya loh, jorine kan. Tapi ini tidak ma'ruf. Ini jenis al-adab muhakkam. Maka kalau ngaji itu tadi ada proporsi bahasa fikih, ada proporsi bahasa Quran. Nah ulama karena saking alimnya, saking menyatunya itu biasa menyajari. Nah makanya apa kata Imam Nawawi, lafat-lafat sing muhim, sing mari salah faham tak hilang. Contoh paling gampang begini, tapi awas sama salah faham, rokok nak salah faham. Misalnya wong ahli tauhid, dia belajar ilmu tauhid terus mending ini. maksiat itu statusnya jaizah apa wajibah? Jaizah. Haris maksiat itu barang jaiz. Tapi maknanya jaiz itu maknanya mungkin. Loh, sampean semua ini kan mungkin ditetir maksiat. Berarti mau mungkin sebolak balik. Bahasa Arabnya seperti ini di kitab Tauhid jaizah apa enggak? Kok maknanya jaizah enggak gue fikih? Wenang. Wah, yo kriminal. Yo kriminal. Jadi jaizah dalam bahasa tauhid maknane imkanul wuku itu mungkin terjadi. Ora kok halal cara. Dong ya? Yes, pinter alhamdulillah. Ya kira-kira seperti itu. Jadi makanya kalau ngarang kitabku yang fokus, kamu statusnya apa? Faqih apa mufassir, apa ahli ilmu kalam? Apa enggak semua? Ya kan enggak semua lebih baik gitu. Jadi jelas. Ya, jadi yang kira-kira muhim dihilangkan karena takut memberi salah. Wong juga muhim enggak paham pemrasa. Wad khilaf bab adalah tinitbal fil ati bi muwafaqatan istimal al-urfi wa in kana khilafal ma'ruf lughatan min idkhaliha alal matruk. Aku abdatul jayyida birroti e akhatul jayyid badalar roti wa min habanu kanu al-fatihah.